semesta bicara tanpa bersuara. Semesta ia kadang buta aksara. Sepi itu indah, percayalah. Membisu itu anugerah. Seperti hadirmu sandiwara, terdunya seperti hujan di mimpi berdua. Kita berlari seperti kenangan akan kau bertahan. Atau perlahan menjadi lautan. Seperti sandiwara, terdunya seperti hujan di mimpi berdua. Kita berlari seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara. Teduhnya seperti hujan di mimpi berdua. Kita berlari thank you. dan dengarkan arus yang datang, nyatakan lemahmu. Langit dan laut dan hal-hal yang tak kita bicarakan. Hal-hal yang tak kita bicarakan biar jadi rahasia menyubing ke udara. Biru dan sesakan jiwa. bersepeda sepulang kerja. Kenyang hirup asap kota jalan. Klakson kanan kiri berbalasan, wow. Senja di Jakarta. Ooh.

Biarkan sewaktu saat buah hatimu untuk sementara waktu pergi. Usahakan bertanyakan kemana kakinya akan melangkah. Kita berdua tahu dia pasti dan jika suatu saat buah hatimu untuk sementara waktu pergi. Usahakah bertanyakan kemana kakinya akan melangkah. Kita berdua tahu dia pasti pulang ke rumah. Jalan pulang berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karang. Berangkat di atas kapal kertas, bersandar ke layarnya, di antara suka, di antara duka. Bersembunyi ia di dalam, mengintai ruang. Melipat jarak, tapi di sana hujan tiada berkesudahan. Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota.

cerah dulu. Sepekan sudah tak hadir, dia menemuiku. Mungkinkah matahari sedang sendu? Thank you. Lamun banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi. Seperti belati. berdiri di depanku, karena ku bukan pengikut yang baik. Jangan berdiri di belakangku, karena ku bukan pemimpin yang baik. Berdirilah di sampingku sebagai kawan, kawan. Kalau kau tahu benar. Saat hujan reda, semerbak mereka, namun sederhana. Dia bertingkah tiada bercela. Siapa? Siapa? Kuasa. Jatuh terbawa entah berantah, tersaru antara nikmat atau lara. Berpeganglah erat, besi yang terhempas ke tandanya. Bersama

Thank you. Tuhan. Tumbuh kembang berbagi tanah udara. Thank you. mawar tiba seperti angin tanpa terlihat tapi terasa. Malam mawar tiba menjemput harapan, maksa bertemu dengan ajalnya. Siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, siapkan untukmu pemberontakan. Sungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin meraya hartamu. Ia ingin bicara. Mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan? Di kata ialah yang mengajariku bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan.